cobaan di bulan Ramadan. Pesan makan buat sahur, nyampenya pas zuhur. Ya udah, dikit lagi azan, bos ngasih kerjaan. Gak apa-apa, udah rapi, bukbernya ganti hari. Adem aja. Tenang, ademin lagi dengan Aqua. Aqua. Dari aquifer terdalam pegunungan, mineral alaminya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, dingin alaminya ademin Ramadanmu.